Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-146. Qala Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina, jadi orang-orang yang atainahumul kitab, yang kami berikan kepada mereka al-kitab, yang maksud adalah Yahudi wa Nasara. Yahudi wa Nasara ini yang telah datang kepada mereka Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka ini Yahudi wa Nasara mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, anak-anak laki-laki mereka. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kenapa disebut dengan ibn bukan bint? Karena ta'alluq al-insan bi-dzakari aqwa min ta'alluqi bil-untha. Karena keterkaitan seseorang dengan anak laki-laki itu lebih kuat. Fahuwa a'rafu bihi, sehingga dia lebih kenal anak laki-lakinya dibandingkan perempuan. Makanya sejak kecil Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada seorang ayah ketika terkena ada kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu, hanya makan inti yang baru ASI. Laki-laki cukup di bujur air, tidak mesti cuci. Adapun kalau bins, ya harus dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Yuksalu min bawli jariyah wa rashu min bawli gulam. Kata para ulama, hikmahnya adalah karena al-gulam min al-bin itu seringkali ya dengan ayahnya, sehingga sebagai keringanan bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan najis-najis mukhaffafah. Demikian juga tahta besar, ketika tahta besar ta'alluqul insan bidzakar aqwa, sehingga disebutkan disini dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi mereka Yahudi dan Nasara, sebetulnya mereka mengenal Rasulullah SAW sebagai mereka mengenal, sebagaimana mereka mengenal anak-anak laki-laki mereka. Benar-benar tahu tentang siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana dakwahnya, bagaimana sifat-sifatnya. Mereka kenal, mereka tahu dalam kitab mereka. Wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa, dan sungguh sekelompok dari mereka menyembunyikan al-haq. Menyembunyikan al-haq, kebenaran yang mereka telah tahu. Yang dikatakan fariq, karena ada sebagian mereka yang beriman. Ya, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang antara Yahudi kemudian beriman. An-Najasyi, dunia Nasrani kemudian beriman. Tapi banyak mereka yang menyembunyikan al-haq yang telah mereka tahu. Wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Jumlah wa hum ya'lamun ini fi mahal nasab hal. Ini dalam keadaan mereka telah tahu, tapi mereka menyembunyikan al-haq yang mereka tahu. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, min faedah al-ayah, di antara faedah ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufun indah al-kitab ma'rifatan tammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal di sisi ahli kitab dengan pengenalan yang sempurna. Mereka benar-benar tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yajidunahu maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Ya, karena mereka dapati tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil. Ya, bagaimana beliau senantiasa beramar nahi mungkar, beliau menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan habaib. Nabi dan sifat-sifatnya telah mereka dapati dalam Taurat wal Injil. Yang kedua di antara faidatul kitab rahimahullah taala, annahu la udhra wa la hujjata li ahli kitab ingkarihim risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada udzur, tidak ada alasan lagi ya bagi Yahudi dan Nasara ketika mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada udzur, tidak ada alasan, karena mereka telah mengenal Nabi Muhammad dengan pengetahuan tamah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sehingga dalam hadis yang masyhur Nabi menyatakan, ma min yahudiyin wala nasraniyin samia maqalati thumma la yuminu bi illa huwa min as-sabinnar. Yahudinya, nasraninya, kalau dia mendengar dakwah Rasul dan tidak beriman, maka dia adalah penghuni neraka. Tidak ada uzur, tidak alasan bagi mereka untuk tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Asal yang ketiga dari rahimahullah ta'ala, wa minha bayan ana ta'alluq al-insan bil ibni aqwa min ta'alluqihi bil binsa. Ya, penjelasan bahasanya keterkaitan seorang dengan anak laki-laki lebih kuat daripada dengan wanita. Dikauhi ta'ala kan Allah berfirman, kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi maksudnya, fahuwa ya'riful ibna aksara mimma ya'riful bins. Seorang ayah itu mengenal anak laki-lakinya lebih banyak dibandingkan mengenal anak perempuannya. Dikuwati ta'alukihi bihi, karena kuatnya keterkaitan dia. Ya, sering bersama, sering diajak mungkin. Yang jelas ta'aluknya lebih kuat, sehingga dia lebih kenal dengan anak laki-lakinya. Kemudian yang beliau sebutkan juga rahimahullah ta'ala, kata beliau ayat ini menunjukkan syiddatul laum wadzam. Iya, sangat kuatnya celaan, cacian, liyahulai lagi yang tumun al-haq, bagi mereka-mereka yang menyembunyikan al-haq. Ya, sangatnya kuat celaan dan cercaan, cacian bagi-bagi mereka yang yaktumun al-haq, yang telah menyembunyikan al-haq. Kitmanul ilmi, ketika tidak ada hajah, tercela. Ya, bahkan diancam dengan laknat, diancam dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man su'ilan ilmin fakatamahu uljima biryamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang satu ilmu dan dia sembunyikan, maka akan diberi dijam dari nar, diancam dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dalam Al-Kabair memasukkan, termasuk dosa besar adalah kitmanul ilmi. Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Al-Kabair menyebutkan di antara dosa besar adalah menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi adalah perbuatan sangat tercela. Namun Allah a'lam bishawab.